Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Itu besok aja besok itu. Besok kita enggak perlu wasitiyah, kita seharian baca mutamimah saja. Masih wasitiyah. Nah, qauluh Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira alladzi lahu mulku as-samawati wal-ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil-mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan. Furqan itu dimaksud sendiri Furqan ialah Al-Quran kepada hambanya agar hambanya tadi menjadi penyeru peringatan kepada seluruh alam. Alladzi lahu mulkus samawati, yaitu dialah yang segala kerajaan langit dan bumi lahu miliknya, yang dia tidak memiliki anak dan dia tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya. Dan dia menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Kemudian dia telah menentukan takdirnya. Mattakhadallahu min walad. Allah tidak menjadikan min walad. Min ini min apa? Husain. Min walad minnya min apa? Nanti jual biada itu. Zaidah. Tapi dengan syarat kalimat tersebut diawali dengan nafiyah. Allah ini berarti min walad, walad ya, majrurun nafdan mansub mahallan. Allah tidak menjadikan seorang anak pun dan tidak ada ilah yang bersamanya. Kalau ada ilah yang lain bersamanya, idan. Kalau begitu, kalau ada ilah lain yang bersamanya, dahadahaba kullu bi ilahin. Maka setiap ilah, setiap Tuhan akan pergi bima khalaqa. Dengan apa yang telah diciptakan. Wala ala ba'du ma'ala ba'din. Dan sebagiannya akan saling mengalahkan satu sama lain. Saingan. Subhanallah ya amma yasifu. Maka mahasuci Allah ya, atas apa yang mereka sifati. Yang dia mengetahui perkara yang gaib dan juga syahadah, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka janganlah kalian berikan permisalan bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan fahisyah, kekejian yang nampak maupun yang tidak nampak, juga dosa bagi melampaui batas tanpa hak. Dan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan sultanan. Buktinya, dalilnya, keterangannya. Dan engkau berkata atas nama Allah, mala ta'lamu, dari apa yang engkau tidak ketahui. Nah, baca syaratnya sini, Mas Imam. Barokah jamin babi jika ya. Dua kasratuhu. Kasrah maktuf kemana Mas Imam? Ke khair apa dawab? Nah. La yalzamu sabku. Nah. Fa innal murada la tajaddudu, ikhtiyariyati, karena dia mudah pun ilai kamalat. Innaha taknya ada dua. Nah, ala wafki fal khuluwu la yu'tabaru naqsan. Al-birkah, birkah kolam. Birkah apa birkah? Kolam. Sumiyat al-birkatu. Kenapa kolam dinamakan kolam? Kenapa? Nah, cukup ya. Amin, baca amin. Wal muradu bil furqan. Al-Quran summiya likuwati tafrikati wal huda wal dalali والتعبير بنزل بالتسديد نزل bukan nazala tapi nazala بالتسديد لإفادتي Nah, tadi tuh yang look at on the block step by step. Apa tuh beri? Ah, at-tadarruj. Fi nuzuli. Yanzil. Jumlatan. Wahidatan. Terus Muradu bi'ibadihi bi'abdihi bilaqabi al-ubudiyati kama sabaqa. Abdurrahman, nah ini jamaah apa ini namanya? Jamaah apa namanya? Ah, Mas Imam. Jamak mulhaq kepada Mbak memudahkan salib. Ahsan. Terus lima ya yukil ada. Lima ya kilu. Nah, terus waktu lima. Mursilun, masa Nabi yang mengutus? Ah, mursalun. Lah, istama'ah, istama'ah, lah istama'ah, ya istami. Nafaron. Ma wa huwa man wa huwa man ya'lam. Nah, namanya je nazir, pemberi peringatan. Nazir itu kan singok mubalaghah dari nazir gitu kan. Nazir munzir, anzara munzir, yang memberikan peringatan. Wa man a'lama yu'limu. Man yuklimu bisyai'i wawnya itu bukan maktub ke takwib. Nah, mubashiru mayukhbiruka bima alala yasurruka sarra yasurru. Nah, cukup ya. Sudah dibaca terjemahan belum Mas Imam? Ayat firman Allah tabarakalladzi nazzalal furqana ila akhir. Faqad kulna makna tabarak, kita telah katakan makna tabarak minal barakah, dari kata barokah. Apa itu barokah? Dawamul khair wa kasrat. Ya, langgengnya sebuah kebaikan dan banyaknya kebaikan tersebut. Lakin akan tetap la yalzamu min tilka ziyadati sabqun naqs. Akan tetapi tidak melazimkan dari ziyadah tadi. Namanya kasrah, dawamul barakah kasratuhu. Tambahan-tambahan tadi, tambahan kebaikan tadi tidak melazimkan apa? Sabqun naqs. Didahului oleh kekurangan. Ya. Nah, didahului oleh kekurangan. Kalau seseorang, oh dia kebaikannya banyak, Masya Allah, dan dia istiqomah, didahului oleh masa jadi premanisme. Didahului masa bodoh. Didahului masa malas. Didahului masa zaman dia yang dahulu demikian. Didahului oleh nakas, ya gak? Nah, tapi kalau tabarakah maknanya apa? Barakah. Apa itu barakah? Dawamul khair wa kasruhu, dan ini tidak didahului oleh kekurangan. Bisa dipaham di sini. Nah, mungkin seseorang makhluk dapat kebaikan, langsung kebaikannya bertambah terus, tapi didahului oleh an-nafas. Ya, fa innal murada, maka maksudnya adalah tajaddudu. Tajaddud. Ya. Tajaddada, ya tajaddadu. Ya, bertambahnya, bertambah-tambah gitu. Bertambah-tambahnya kamalati. Bertambah-tambahnya kesempurnaan al-ikhtiyariyah. Ya. Maksudnya apa kamalat ikhtiyariyah? Ini kan berbicara tentang tabarokah, itu tidak disifati kepada makhluk. Dia hanya disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bertambahnya kesempurnaan ikhtiyariyah, yaitu fi'il af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah yang ikhtiyariyah. Yang Allah yang aduha fi waqtin, yang Allah melakukan perbuatan ikhtiaran tersebut di suatu waktu, duna waqtin, tetapi tidak melakukan di waktu yang lain. Misal sabda Nabi, inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi ayyi waqtin. Hah? Fi thulutsil lail al-akhir. Di sepertiga malam terakhir. Berarti di siang hari yanzilu rabbuna ila sama'i dunya? Lah. Paham sini? Baik. Nah, ini maksud maknanya kamalat al-ikhtiyar. Bertambah kesempurnaan ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan Allah yang ikhtiyariyah. Ya. Nah, maka kalam Allah kepada Musa, kepada Adam, kepada Jibril, itu bukanlah kalam Allah kepada, misalnya Allah Ta'ala berfirman kepada Musa. Ya Musa, innani anallah, la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimish sholata li dzikri. Itu bukanlah kalam Allah kepada Isa. Bukanlah kalam Allah kepada Rasulullah. Ya kan? Paham jadi? Ya. Jadi bertambah kesempurnaan ikhtiaratnya. Ya. At-tabi'ati, yang mengikuti lima syi'atihi wa kudratihi, mengikuti kehendak dan kekuasaan. Fa innaha, hal itu kembali ke mana Husain? Fa innaha, maka sesungguhnya ia, hal itu kembali ke mana Syekh Husain? Fahmul kitab. Hah, antum. Fa innaha, hal itu kembali ke mana Pak Adri? Hah? Kamala. Kamulat itu cewek mana? Kamala. Maka sesungguhnya kesempurnaan-kesempurnaan tersebut tatajaddadu. Bertambah-bertambah terus fi dzatihi, pada zatnya. Ya. Ala waqti. Kalau antum nyebut ini, itu dipatahkan waw, bukan dikasrahkan. Karena ada yang menyebut dengan ana wifki. As-sahih bifathil waw. Ini yang paling afsah. Dia bukan dengan kasrah. Ala wafki hikmati. Sesuai dengan hikmahnya. Falkulu anha, maka kekosongan atau kehampaan anha, dari anha maksudnya dari apa? An ish, ya. An kamalat, dari kesempurnaan-kesempurnaan qabla iqtida'il hikmati, sebelum ditetapkannya hikmah, laha baginya, la tu'tabaru naqsan, tidaklah menunjukkan kekurangan. Waqad fassara ba'duhum, sebagian mereka mentafsirkan makna tabaruka Ya tabaraka, tabaruka itu maknanya adalah bisabat wa adami taghayyur. Tabarakalladzi, ya, tabarak itu kata mereka adalah maknanya as-sabat, kekokohan, kemantapan. Wa adami taghayyur, wa adami taghayyur, dan tidak berubah. Oleh karena itulah dinamakan kolam al-birkah, birkah dari kata barakah. Kenapa? Disubuti ma'iha. Karena airnya tetap di situ. Wa huwa ba'idun. Ya. Padahal dia adalah jauh. Ini perkataan An-Nuhas ya. An-Nuhas al-birkah dari kata barakah. Kolam. Ya. Dari barakah syai' idza sabata. Barakah syai' dikatakan barakah syai' sesuatu itu barakah. Apa? Idza sabata. Maknanya sabata syai'un. Ya. Barakah al-jamalu. Barakah at-tayru 'ala al-ma'. Berarti maknanya apa? Dama masabata. Ya. Unta itu barokah al-ma, berdiri tegak di atas air dan seterusnya. Nah, ya, kata para muhakkik ya, makna tabaruk dari Allah maknanya adalah dawabul khair wa kasratuhu wa subutuhu. Itu tabarakah pada Allah maknanya dawabul khair wa kasratuhu wa subutuhu. Allah. Ya, tabarakah ini tidak boleh disematkan kepada selain Allah. Antum enggak boleh mengatakan ya, makanan ini tabarakah ta'am, enggak boleh. Harta ini tabarakah al-mal, enggak boleh. Ya, dawabul khair wa kasratuhu wa subutuhu, enggak boleh. Ya. Tapi yang boleh katakan adalah barakallahu fi ta'am, barakallahu fi mal. Ya. Maluka mubarakun. Ya. Nah. Fi'il tabaraka itu fi'il khumasi la yatasarraf. Gak ada fi'il madi, gak ada fi'il amr. Wal muradu bil furqan, yang dimaksud dengan furqan adalah al-Qur'an. Al-Qur'an. Tabarakalladzi nazzalal furqana. Maha suci Allah yang telah menurunkan furqan itu al-Qur'an. Wa sumiya bidzalika, dinamakan dengan demikian, itu dengan furqan. Kenapa? Furqan itu arti farq. Farq. Fi'lan. Ya, fu'lan. Dari kata farq. Apa arti farq? Beda. Kenapa? Likuwatihi. Karena kuatnya Al-Quran tersebut. Tafriqati. Membedakan antara hak dan batil. Dan membedakan antara hidayah dan kesesatan. Oleh karena itulah Umar dinamakan dengan Umar Al-Faruq. Aisyah ditanya, "Man sama Umar bin Faruq?" Siapa yang menamakan Umar dengan Al-Faruq? Rasulullah, Nabi. Yang menamakan Umar dengan Faruq ialah Rasulullah. Celaan atau ujian? Ujian. Maka antum mau disebut sebagai tukang pecah belah. Nah, dulu kalau tukang pecah belah di pasar, tukang pecah belah artinya tukang ember belah. Lasna bitajir, seperti itu. Tukang pecah belah, lihat dulu apa maksudnya. Memecah belah hati-hati manusia sehingga mereka terpecah-pecah. Lah, belum tentu. Tapi memecah belah antara hak dan batil, nah. ya, Umar demikian, dan itu adalah Al-Quran. Maka takbir binazzala bitasdid, ungkapan dengan nazzala, ya, tabarakalladzi nazzala, bukan nazzala, ya, ungkapan dengan tasdid untuk apa? Li'ifadati tadarruj fil nuzul, untuk memberikan faedah keterangan tadarruj. Apa tadarruj tadi? Step by step. Apa? Hah? Tadarruj bertahap. Ya. Bertahap, berangsur-angsur. Fil nuzul, dalam turunnya Al-Qur'an tersebut. Wa annahu lam yanzil jumlatan wahidatan, dan bahwa Al-Qur'an itu tidak turun sekaligus. Kemudian di ayat tabarakalladzi nazzal al-Qur'ana 'ala 'abdihi, yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya, abdihi ay muradu bi abdi Muhammadun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka takbir anhu bil laqab al-ubudiyah, maka mengungkapkan beliau dengan julukan ubudiyah, itu adalah ditasyrif, untuk memuliakan beliau. Kama sabak, sebagaimana telah berlalu. Ya. Liyakuna lil alamina nadhira, agar beliau, Nabi, menjadi nadhir, pemberi peringatan bagi seluruh alam. Alamin jam'u alam. Maksud jamak di sini adalah jamak mulhaq mudzakkar, seperti ahlun, ahluna, arbauna, arba'ina. Nah, dia tidak memenuhi syarat, tetapi dia datang dengan lafaz jamak mudzakkar saja. Wa huwa jam'un lima ya'kil, jamak yang tidak berakal. Berarti mulhaq. Waktu lima fil murad bih, dipersisikan maksudnya, fakila dikatakan itu adalah al-insu. Ya, lil alamin, bagi seluruh alam, maksudnya apa? Al-insu, manusia. Kila dikatakan maksudnya adalah al-insu wal-jin, yaitu manusia dan jin. Wahuwa sahih, inilah yang sahih. Ya, karena jin juga diwajibkan beriman kepada Nabi. Ya, jin wajib beriman pada Nabi. Dan tidak ada nabi menurut pendapat yang sahih, yang paling sahih, tidak ada nabi dari kalangan jin, enggak ada. Ya. Ya. Qad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mursal, bukan mursil. Ya. Nabi sallallahu diutus kepada jin juga. Wa nu yastami bihim, nabi berkumpul bersama mereka. Wa yaqra alaihim al-Qur'an, nabi membacakan Qur'an atas mereka. Wa anna minhum nafaran, dan bahwasanya di antara mereka ada nafar. Nafar ini 3 sampai 10. Ya. 3 sampai 10. Nanti ada usbah, ada ya, ada nafar, itu beda-beda. Hina aslama, ya, masuk Islam. Hina sami al-Quran, ya, bahwasanya di antara mereka ada nafaron, ada sekelompok 3-10 jin yang masuk Islam ketika mereka mendengar Quran. Wadahaba, dan jin ini habis dengerin Quran, masuk Islam, pergi. Yunziru qawmahu, pergi memperingatkan kaumnya ke sesama jin juga. Bihi, atas apa yang didengar dari Quran tersebut. Kama qala ta'ala, wa itsarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an, maka tatkala kami palingkan kepada engkau sekelompok jin yang mereka memperdengarkan Qur'an, mendengarkan Qur'an ketika Nabi membaca Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, maka tatkala mereka hadir, jin-jin yang lain hadir, mereka yang hadir duluan berkata, ansitu, simaklah, diam. Walam makudia, maka tatkala telah diselesaikan, wallau ila qawmihim, maka wallau, mereka berangkat kepada kaumnya, munzirin, memberikan peringatan. Jin aja dakwah jin. Wan nadir, wal munzir, yang memberi peringatan, huwa man yu'lim asyai'a ma'a takhwif, ialah yang mengajarkan sesuatu, mengajarkan dengan sesuatu disertai dengan takhwif, rasa takut, munzir, peringatan. Kamu kalau enggak beriman pada Allah masuk neraka. Ada takwif, memberikan rasa takut. Diduhu basyir, lawannya adalah basyir, pemberi kabar gembira, mubasyir. Ya, wa huwa man yukhbiruka bima yasurruka. Itu yang mengabarkan kepada Anda ya terhadap perkara apa yang Anda gembira, ya, yang ia menggembirakan Anda. Baik, sudah ada, subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.